Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah jalla wa ala, sehingga kita bisa menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah jalla wa ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purwokerto, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Wonosobo, Kebumen, dan sekitarnya, dan juga para pemirsa Surau TV dan Yufit TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, pada hari ini tanggal 1 Jumadat Tsani 1439 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 16 Februari 2018, kita bisa melanjutkan kembali pembacaan hadis-hadis yang dipaparkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Bulughul Maram, Kitabul Jami'. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang hadis nomor 19, yaitu hadis yang berbunyi wa 'anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dari seorang sahabat Rasul SAW yang bernama Al-Mughirah bin Syu'bah, semoga Allah meridhai beliau, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, inna Allah harrama alaikum uquqal ummahat, sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian satu uquqal ummahat, apa? Durhaka kepada ibu. Wa wa'dal banat, mengubur hidup-hidup anak perempuan. Wa man'an wahat, suka meminta malas memberi. Wa karihalakum, kemudian Allah juga membenci tiga perbuatan yang lain. Qila wa qala, ngobrol tanpa manfaat atau menukil berita yang belum jelas kebenarannya. Wa kathratas su'al, banyak bertanya yang tidak penting. Wa idha'atal mal, dan menyia-nyiakan harta. Malam hari, muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Malam hari ini kita akan bahas awal hadis yang barusan kita dengar, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha harrama alaikum uquqal ummahat. Sampai di sini saja yang akan kita bahas pada malam hari ini. Terjemahannya, sesungguhnya Allah mengharamkan bagi kalian durhaka kepada ibu. Nabi kita SAW mengatakan, innallaha harrama alaikum. Sesungguhnya Allah mengharamkan untuk kalian. Pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwa yang boleh dan berhak untuk menghalalkan dan mengharamkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa pelajaran yang pertama? Yang boleh dan berhak menghalalkan dan mengharamkan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Rasulullah SAW bagaimana? Kalau Rasulullah SAW bagaimana? Beliau menghalalkan dan mengharamkan berdasarkan wahyu dari Allah. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ. Nabi SAW tidak pernah menyampaikan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya. Akan tetapi semua yang disampaikan oleh Nabi SAW, hukum halal, hukum haram, itu adalah wahyu dari siapa? Allah. Perhatikan, ujung-ujungnya juga kembalinya kepada Allah. Maka pelajaran yang pertama yang perlu kita ketahui, bahwa satu-satunya yang berhak menyatakan ini halal, ini haram, yang menentukan ini halal, ini haram adalah Allah. Kenapa? Kenapa demikian? Karena Allah lah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Kenapa? Karena Allah satu-satunya yang menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Dalilnya surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd ayat 16. Surat Ar-Ra'd ayat 16. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qulillahu khaliqu kulli syai'. Katakanlah bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Entah itu binatang, entah itu manusia, entah itu tetumbuhan, apapun yang ada di muka langit dan muka bumi, yang menciptakan adalah Allah. Berarti karena Allah yang menciptakan itu semua, yang berhak untuk menyatakan ini halal, ini haram, siapa? Allah. Terus kewajiban manusia apa? Manut. Apa kewajibannya? Manut. Nurut. Nurut dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Sendiko dawu. Sami'na wa ata'ana. Itu kewajiban manusia. Karena manusia pun juga ciptaannya Allah. Bukan malah melawan aturan Allah, bukan malah protes dengan aturan Allah. Ini kan HAM. Apa HAM? Hak asasi manusia. Oke. Hak asasi manusia itu ada batasnya. Dan jangan lupa, yang punya hak asasi itu enggak cuma manusia. Siapa? Allah. Hak asasi manusia HAM, hak asasi Allah HAA. Ini yang sering dilupakan. Anda bicara tiap hari HAM HAM HAM HAM HAM HAM. Kapan Anda bicara hak asasi Allah? Menentukan ini halal, ini haram, itu adalah hak asasinya Allah, bukan manusia. Ada lagi alasan, ini kan ranah privasi. Terserah orang mau LGBT atau enggak LGBT, itu adalah ranah privasi dia, enggak usah diatur-atur. Masya Allah, enggak mau diatur sama Allah. Kalau enggak mau diatur sama Allah, kenapa Anda tinggal di buminya Allah? Golet, kon golet, buminya dewek baik. Kalau enggak mau diatur sama Allah, kenapa tinggal di buminya Allah? Kalau enggak mau diatur sama Allah, kenapa mengonsumsi makanan dan minuman yang diciptakan oleh Allah? Kalau enggak mau diatur sama Allah, kenapa menghirup udara yang diciptakan oleh Allah? Enggak mau diatur sama Allah, hirup udara ciptaan sendiri, sakit? Enggak bisa. Inilah yang sering dilupakan oleh banyak orang. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ketika membuat suatu aturan, ini halal, ini haram. Zina halal, nikah, maaf kebalik. Zina haram, nikah halal. Dagang halal, riba haram. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala membuat aturan halal dan haram, itu sejatinya karena Allah sayang kepada kita. Allah ingin sesuatu yang terbaik buat kita. Walaupun mungkin sebagian orang merasa ribet. Arep nikah, urusannya dawa apa cendek? Dawa. Apa urusannya? Aja lamaran disit, urung deleng wis ngelamar. Nazar dulu. Apa nazar? Mendelengi. Cek dan recheck ke calonku kiye, drijine pepek apa ora. Maksudnya kayak gue. Ya. Komplit apa tidak, jari-jarinya dilihat cocok apa enggak, ya. Setelah itu kemudian baru kalau cocok lanjut ke langkah berikutnya. Apa? Ya gue ta'aruf wis nadzor gue. Ya, terus lamaran, setelah lamaran kemudian menentukan tanggal pernikahan. Ketika nikah harus ada saksi. Saksinya enggak cukup. Satu, harus dua. Kemudian harus ada wali, harus ada mahar. Masih kalau di negeri kita harus dicatat di KUA. Setelah itu kemudian ada hak, ada kewajiban yang harus ditunaikan. Mau cerai tidak asal cerai, ada aturannya. Menurut sebagian orang ribet temen lah. Guru garing golet bayar 1.000 sewengi kan rampung. Tidak ada hak, tidak ada kewajiban, orang kesuwen. Allah ketika menentukan ini halal, ini haram, itu karena sayang kepada kita. Allah tahu mana yang baik buat kita dan mana yang tidak baik buat kita. Bahkan Allah lebih tahu tentang apa yang terbaik buat kita dibandingkan kita sendiri. Saya ulangi, Allah lebih tahu apa yang terbaik buat kita dibanding kita sendiri. Jadi jangan pernah kita merasa lebih tahu dibandingkan Allah. Kenapa Allah lebih tahu dibandingkan kita tentang apa yang terbaik buat kita? Karena Allah lah yang menciptakan kita. Bukan kita yang menciptakan diri kita sendiri. Yang menciptakan kita itu bukan kita. Yang menciptakan kita adalah Allah. Dan pencipta lebih paham seluk-beluk ciptaannya. Dalilnya Al-Quran Surat Al-Mulk ayat 14. Surat apa? Al-Mulk ayat 14. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Yang menciptakan itu lebih paham tentang apa yang dia ciptakan. Yang menciptakan di sini maksudnya siapa? Allah. Yang diciptakan siapa? Kulo kalih jenengan. Allah lebih paham tentang seluk-beluk diri kita dibandingkan kita sendiri. Mau bukti? Ususnya jenengan dawane pira? Usus. Kita pakai usus kita sudah berapa tahun? Pinten tahun? Pinten? Ya beda-beda ya. Ana sing wis 70 tahun golek nganggo. Ana sing nembe 20 tahun, ana sing nembe 5 tahun. Mungkin kalau yang 5 tahun ditanya mungkin wajar, baru pakai berapa? 5 tahun. Lagi sing wis 70 tahun nganggo. Berapa panjang usus jenengan? Padahal itu ada di perut kita. Ustaz, apa yang gani datakan ke rumah sakit ngitung dawane usus? Ini menunjukkan bahwa kita ini lebih banyak tidak tahunya dibandingkan tahunya. Kenapa lantas kita jadi sok tahu? Bahkan ada sebagian orang ngatur Allah. Lah si kepriwe? Kok Allah diatur sama manusia? Ya Allah, kudune kaya kiye lho. Subhanallah. Ada orang seperti itu? Ada orang seperti itu? Banyak. Ya Allah, jadi rezekiku siki 50.000, kudune tulis 100.000. Lho. Yang mengatur itu Anda atau Allah Subhanahu wa taala? Bukan berarti kita enggak perlu bekerja, bukan berarti kita enggak perlu evaluasi atas pekerjaan yang sudah kita lakukan hari ini dengan harapan besok lebih baik lagi. Boleh, tapi yang menentukan akhirnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika membuat aturan ini halal, ini haram, itu adalah karena sayangnya Allah kepada kita. Allah Maha tahu bahwa yang diharamkan itu jelek. Allah Maha tahu bahwa hal-hal yang haram ini buruk. Allah Maha tahu bahwa hal-hal yang haram ini berbahaya. Allah Maha tahu bahwa yang haram-haram ini negatif. Makanya diharamkan sama Allah Subhanahu wa taala. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Apa kata Allah? Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is, dan mengharamkan hal-hal yang buruk. Itu Allah firmankan dalam surat Al-A'raf ayat 157. Surat apa? Al-A'raf ayat berapa? 157. Apapun yang diharamkan oleh Allah buruk. Apapun yang diharamkan oleh Allah jelek. Apapun yang diharamkan oleh Allah berbahaya. Contohnya hadis yang tadi kita dengar. Innallaha harrama 'alaikum 'uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man'an wahad. Allah mengharamkan atas kalian tiga perilaku. Yang pertama durhaka kepada ibu. Yang kedua mengubur hidup-hidup anak perempuan. Yang ketiga suka minta, malas memberi. Saya tanya, dari tiga ini yang baik yang mana? Ada? Jelek semuanya, makanya diharamkan sama Allah. Karena tiga-tiganya ini jelek, karena tiga-tiganya buruk, karena tiga-tiganya membahayakan, maka diharamkan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu ketika mengharamkan sesuatu, itu bukan ngasal. Ketika menghalalkan sesuatu bukan ngasal, enggak kayak manusia. Manusia itu kadang-kadang bikin aturan, itu ngasal. Sing penting menguntungkan pribadi. Enggak peduli apakah itu merugikan? Merugikan masyarakat umum enggak peduli. Sing penting wetenge dewek wareg utawa wetenge kabeh, wetenge dewek wareg. Itu banyak orang bikin aturan seperti itu. Kalau Allah gak pernah bikin aturan seperti itu. Allah maaf dalam tanda kutip. Tidak punya kepentingan pribadi. Di balik aturan-aturan yang Allah bikin. Allah gak pernah bikin untuk memperkaya dirinya sendiri. Membikin aturan untuk memperkaya dirinya sendiri. Karena Allah maha kaya. Bahkan Allah gak butuh dengan kita semua. Allah ciptakan kita di muka bumi ini. Kemudian Allah bikin aturan buat kita. Bukan karena Allah butuh sama kita. Bukan. Tapi karena Allah sayang kepada kita. Ini harus kita fahami. Supaya ketika kita menerima aturan Allah. Kita terima dengan hati yang plong. Oh iya, aturan Allah. Sami'na wa ata'na. Orang jatakan sumuk, gerah, ribet, apa? Kudungan. Yang nyuruh supaya wanita pakai jilbab sinten? Allah. Berarti rosah banyak alasan. Apa alasan yang mau? Panas, sumuk, ribet, orang zaman now. Iya kan ada sebagian orang merasa kalau buka-bukaan itu zaman now. Itu bukan zaman now, itu zaman all. Wong ora nutup aurat kok zaman now, itu zaman all. Coba lihat manusia-manusia purbakala. Ada enggak yang pakai jilbab? Wonten apa mboten? Enggak ada. Megan top apa jenengane? Meganthropus apa? Erectus, macam-macam itulah. Ada enggak di antara manusia-manusia purbakala itu yang memakai baju lengkap? Enggak ada. Jadi, apapun yang diharamkan oleh Allah itu pasti buruk. Nah, hari ini kita akan membahas hal yang pertama yang diharamkan oleh Allah, yang Allah sebutkan atau yang Nabi SAW sebutkan di dalam hadis Al-Mughirah bin Syu'bah. Innallaha harrama 'alaikum 'uquqal ummahat. Allah haramkan kepada kalian durhaka kepada ibu. Kita sering dengar kata durhaka. Durhaka itu apa? Durhaka itu apa? Sebagian orang mengira durhaka itu adalah membunuh orang tua. Durhaka itu adalah menterlantarkan orang tua. Itu betul. Tapi ketahuilah, bahwa durhaka itu bukan hanya itu. Segala perbuatan dan ucapan yang menyakitkan hati orang tua itu adalah durhaka. Apa? Segala perbuatan atau ucapan yang menyakitkan hati orang tua itu adalah kedurhakaan. Makanya Allah kasih sampel di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. Apa? Fala taqul lahuma uffin. Janganlah kalian katakan uff. Apa sih uff? Saya pernah sampaikan kayaknya yang cocok buat orang Indonesia uff itu adalah apa? Cek-cek. Udah cek-cek. Anda bisa bayangkan? Sekedar Anda katakan sama orang tua, itu sudah durhaka. Ada seorang ulama mengatakan, "Lau 'alimallahu syai'an minal 'uquqi adna min uffin laharramahu." Seandainya Allah mengetahui ada bentuk durhaka yang lebih ringan dibandingkan uff, niscaya Allah akan haramkan. Andaikan ada durhaka yang lebih rendah, yang lebih ringan dibandingkan apa? Uff, Allah akan haramkan. Cuman sementara yang paling ringan durhaka adalah uff. Walaupun ringan itu durhaka. Kenapa? Kenapa? Menyakiti hati orang itu. Le, tukok akan uyah. Mangkat. Berangkat. Tapi mungkin yang masih muda-muda ini belum pernah merasa jadi orang tua. Ketahuilah anak-anak muda, bahwa suara yang Anda keluarkan tadi itu menyakitkan. Kayak gue tok be. Anda akan tahu ketika Anda jadi orang tua. Kalau enggak percaya, tanya sama yang sudah pernah jadi orang tua. Nah, bapakku sudah enggak denger iki. Raut mukamu itu loh. Ya. Makanya tadi kan bukan cuma ucapan. Apa tadi? Perbuatan. Termasuk raut muka kita. Cemberut di hadapan orang tua. Melotot di hadapan orang tua. Apalagi sampai mengungkit-ngungkit pemberian kepada orang tua. Itu lebih menyakitkan dibanding Anda tidak memberi kepada orang tua. Bukan berarti tidak memberi itu boleh. Tapi memberi, tidak memberi, dengan memberi lalu mengungkit-ngungkit, itu buat sebagian orang tua lebih menyakitkan ketika kita memberi lalu mengungkit-ngungkit pemberian kita kepada orang tua kita. Itu durhaka. Jadi jangan dipikir kita, wah, insya Allah kayak saya ini rajin sholat, ora durhaka orang. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang tidak kita rasa, yang tidak kita sadari bahwa sejatinya kita telah durhaka kepada orang tua. Dan orang yang durhaka kepada orang tua tidak akan pernah beruntung. Kecuali kalau segera minta maaf. Nabi SAW yang mendoakan rahima anfu rajulin, rahima anf, cilaka, tiga kali Nabi SAW ulang. Buat mereka yang durhaka kepada orang tua, sampai diulangi tiga kali, itu tandanya apa? Tandanya ini masalah serius, bukan masalah yang ringan. Malu jalan sama orang tua. Ada anak-anak seperti itu. Ah, ibu enggak gaul. Ketika acara wisuda, ya, duduknya jauh dari orang tuanya. Bapak ibu sana aja lah, aku malu sama teman-temanku. Bapak ibu ini pakaiannya katrok. Wong gunung, teman-temanku kan orang-orang anak-anak kota. Ya Allah, betapa sakitnya hati orang tua yang sudah membiayai banting tulang, peres keringat, setiap hari mengayuh becak, setiap hari pergi ke sawah belepotan dengan lumpur, kepanasan. Ketika ingin melihat anaknya di wisuda, kemudian disuruh duduk, bahkan kalau perlu gak usah masuk ke ruangan, nunggu aja di musola. La ilaha illallah. Termasuk menghalangi orang tua untuk melakukan sesuatu yang halal. Anda mungkin punya bapak atau ibu sudah meninggal pasangannya. Punya ibu bapaknya sudah meninggal, atau punya bapak ibunya sudah meninggal, kemudian pengen nikah lagi dan sudah ketemu dengan calonnya yang kira-kira baik agamanya, akhlaknya baik, dihalangi. Kemudian hati ibu sakit atau hati bapak sakit karena dihalangi oleh anaknya sendiri untuk menikah. Itu bisa jadi masuk dalam kategori durhaka kepada orang tua. Lah Ustaz, sudah tua mau apa lagi? Nikah itu bukan hanya urusan ranjang. Nikah itu bukan hanya urusan hubungan biologis. Nikah itu adalah masalah ketenangan dan kedamaian jiwa. Makanya kan ayat yang sering dibaca dalam pernikahan apa? Sakinah mawadah romah, apa ayatnya? Apa? Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Litaskunu ilaiha. Allah jadikan pernikahan itu supaya kalian wahai para laki-laki merasa tenang hatinya ketika berdampingan dengan istri kalian. Jadi bukan melulu urusan biologis, tapi ketenangan, kedamaian. Ustaz, kan anak-anak sudah siap untuk menservis bapak dan ibu. Butuh apa? Kita bikinin minum. Cucian kita nyuci, masak kita masak. Bukan hanya urusan itu, ada hal-hal yang tidak bisa digantikan oleh anak sekalipun. Kecuali kalau bapak dan ibu kita melakukan sesuatu yang tidak benar, atau menyuruh kita melakukan sesuatu yang melanggar agama, itu lain masalah. Contohnya, le aja sholat, manut, manut, yura ya. La ta'ata li makhlukin fi maksiatillah, tidak boleh taat kepada makhluk siapapun kalau nyuruh berbuat maksiat. Hadis riwayat Tirmidzi dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Siapapun. Kile ya sajene iki ya gawangana. Manut? Tidak. Allah di dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 15 berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'hum." Seandainya orang tuamu memaksamu, bukan menyuruhmu, apa? Memaksamu untuk berbuat syirik, fala tuti'huma, jangan engkau taati keduanya. Dalam apa? Dalam perbuatan syirik itu. Bukan kemudian lantas tidak taat semuanya, kon ngumbahi jadi ora taat, kon nyapu jadi ora taat. Bukan, ini saja ini, syirik ini, jangan taat. Tapi setelah itu kemudian nyuruh supaya bersih-bersih rumah, nyuruh supaya nyuci piring, taat. Dan ketika menolak pun juga dengan bahasa yang baik. Makanya setelah itu Allah katakan, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Bergaullah, bermuamalahlah, berinteraksilah dengan orang tuamu yang menyuruhmu untuk berbuat syirik dengan baik. Bahkan sampai orang tua yang musyrik sekalipun, kita disuruh bermuamalah, berperilaku, bertutur kata yang baik dengan orang tua kita yang musyrik tadi. Apalagi orang tua yang muslim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala ahli sahbihi wa man ittaba hudah ila yawmil qiyamah, amma ba'd. Nabi SAW mengawali hadis tadi dengan bersabda, innallaha harrama alaikum uquqal ummahat. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian durhaka kepada ibu. Pertanyaannya, kalau durhaka kepada bapak gimana? Boleh atau tidak boleh? Pak, durhaka kepada bapak boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga dari seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Bakrah. Jadi ada Abu Bakar, ada Abu Bakrah. Yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah radhiyallahu anhu qala, beliau bercerita, kunna inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqal. Suatu hari ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'iri thalathan. Beliau tiba-tiba berkata, maukah kalian ku beritahu tentang dosa yang paling besar? Nabi SAW ulangi lagi pertanyaannya, maukah kalian ku beritahu tentang dosa yang paling besar? Diulangi lagi sampai 3 kali, maukah kalian ku beritahu tentang dosa yang paling besar? Setelah itu Nabi SAW menyebutkan dosa yang paling besar adalah al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua, wa uququl walidaini. Apa yang kedua? Durhaka kepada kedua orang tua. Kedua orang tua niku sinten? Bapak dan ibu. Loh Ustaz, berarti durhaka sama bapak enggak boleh juga? Enggak boleh. Enggak boleh. Tapi kenapa? Dalam hadis yang kita kaji, hadis Al-Mughirah bin Syu'bah yang juga dalam Bukhari Muslim, disebutkan uququl ummahat, durhaka kepada ibu. Kok ibu yang ditonjolkan di situ? Kenapa? Kenapa? Prioritas. Bagus. Ada yang lain? Ibu lebih utama. Bagus. Ada yang lain? Gimana? Ribbon? Bapak kenapa? Tidak melahirkan. Ya iyalah. Engkau ibu orang ngode. Satu. Kenapa kok yang ditonjolkan ibu? Satu. Karena yang lebih sering didurhakai itu ibu. Apa? Alasan yang pertama, yang lebih sering didurhakai ibu. Kenapa? Karena fisik wanita lebih lemah dibandingkan fisik laki-laki. Anak itu lebih takut sama bapak apa ibu? Ngaku. Bapak. Justru karena kelemahan fisik ibu itulah banyak anak yang kemudian lebih berani kepada siapa? Ibu. Mulanya jaluk sanggup mengsapa? Ibu nih, padahal si ngode siapa? Bapak. Baru lihat kumisnya bapak aja udah gak berani. Udah dilinting lagi. Itu alasan yang pertama. Kenapa kok ibu yang ditonjolkan? Alasan yang pertama, karena yang lebih sering didurhakai itu ibu. Makanya Nabi SAW tonjolkan ibu. Karena tahu yang paling banyak didurhakai itu ibu dibandingkan bapak. Alasan yang kedua, karena dosa durhaka kepada ibu lebih besar dibandingkan dosa durhaka kepada bapak. Apa alasan yang kedua? Karena dosanya durhaka kepada ibu lebih besar daripada dosa durhaka kepada bapak. Berarti dosa durhaka kepada bapak besar atau tidak? Besar. Tapi lebih besar dosa durhaka kepada ibu. Karena lebih besar itu, makanya Nabi SAW wanti-wanti uququl ummahat, durhaka kepada ibu. Awas, hati-hati, iku dosane gede banget. Dosanya lebih besar tapi lebih sering dilakukan. Itulah tipu dayanya syaitan. Maka waspada. Buktinya dosanya lebih besar karena haknya ibu lebih besar dibandingkan haknya bapak. Hadis yang pernah kita bawakan, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ketika Nabi SAW ditanya, siapakah orang yang paling berhak untuk saya bekteni? Ummuka. Apa ummuka? Ibumu. Terus ibumu. Terus ibumu. Baru bapakmu. Tiga kali, berarti itu menunjukkan bahwa haknya ibu itu lebih besar. Maka mendurhakai ibu dosanya lebih besar karena haknya ibu lebih besar dibandingkan haknya bapak. Itu pengajian kita pada malam hari ini. Jadi poin-poin terpentingnya Nabi SAW katakan innallaha harrama alaikum, Allah haramkan kepada kalian. Berarti pelajaran pentingnya yang berhak mengharamkan dan menghalalkan adalah Allah. Kenapa? Karena Allah lah sang pencipta segala sesuatu di alam semesta ini. Durhaka kepada ibu. Apa arti durhaka tadi? Setiap perbuatan dan ucapan yang menyakitkan hati orang tua. Kemudian tadi kita sampaikan, kenapa Nabi SAW menonjolkan ibu? Karena satu, ibu lebih sering didurhakai dibandingkan bapak. Yang kedua, dosa durhaka kepada ibu lebih besar dibandingkan dosa durhaka kepada bapak. Sebelum saya tutup, sekedar mengingatkan, ini pekan ketiga, sudah lama banget kajian Tazkiyatun Nufus. Malam Ahad ketiga di masjid 17 depan rumah sakit Griatri. Ini pengajian rutin kita seharusnya rutin. Ya, insyaallah besok ada kalau tidak ada halangan. Kemudian juga besok Sabtu ba'da subuh pengajian fikih Asmaul Husna di Masjid Agung Baitus Salam Purwokerto ba'da subuh insyaallah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.